Kalih Tesalonika paos kalih. Inggih para semeton, mungguing indik pengerauh ide yang Yesus Kristus, miwah indik iragane kepunuhang sareng-sareng ring ide, tiang nunas ring semeton, sampunang je semeton jeg bingung miwah inguh ring kayun, melantaran semeton mireng gatre, mungguing rahinan ide sang penembahan sampun rauh. Menawi indike punike kebaosang antuk anake sane poleh paiceroh, wiaden antuk pemidartan anak sios, wiaden wenten anak sane maosang, mungguing tiang sampun nyuratang indike punike ring surat tiange. Sampun nangja kantos wenten anak sane nguluk-nguluk semeton. Santukan rahinane punika tanpa cang rauh, sedurunge sang tungkas sane pemuput rauh, miwah sang corah mekan tenang dewek, sane sampun kepastiang nemu neraka. Ipun pacang nungkasin seluwiring sane kesungsung, miwah sane kebaos widi antuk imanusa. Ipun pacang ngingilang dewek, kantos ngungkulin seluwiring sane kebaos widi punika, tur ipun ngeranjing nyelek ring perhiangan ide sang yang widiwasa, sahengangken deweknyane dados widi. Punapike semeton sampun lali. Mungguing indike punike sampun tuturang tiang ring semeton, rikale tiang wenten sareng-sareng ring semeton. Wenten sane nyadelin, mangdane paindikane punike tan kesidan ring masane mangkin, tur semeton pada uning ring indike punike. Sang corah punike pacang mekan tenang dewek, yening sampun rauh penemayan ipune. Kecorahane punike sampun ngawitin mekarye secara nyamar, nanging sane mangkin wenten sane kantun nyadelin. Yening sang sane nyadelin sang corah punike sampun keging sirang, kale irike sang corah punike pacang mekan tenang dewek, nanging ide yang Yesus pacang mademang ipun, antuk angsengan sane medal saking cangkem idane, raris nyirnayang ipun mesrane teje wedanan idane sane luweh, rikale pengerauh idane. Sang corah punike pacang rauh, kedulurin antuk kewisesan ratun setane, tur ipun pacang adakang preciri-preciri sane ngangobin, preciri-preciri miwah ketawahan-ketawahan sane palsu, kedulurin antuk penginre jale mewarni-warni marep ring anake sane pacang sirne. Ipun pacang sirne, santukan ipun tanya nampi miwah nyungkemin kesujatian sane ngawinang ipun moleh rahayu. Punika awinanipun, ide sang yang widiwasa ngutus kewisesan sane nguluk-uluk ipun, mangdane ipun percaya ring paindikan-paindikan sane palsu. Pemuputipun, sewatek anake sanetan percaya ring kesujatian, nanging ulati keliangan sejeroning dosa, ipun sami pacang keni pesisip. Inggih para semeton, tiang patut tansah matur penyeksume ring ide sang yang widiwasa pebuat semeton, sane kesayangan antuk ide sang penembahan. Santukan ide sang yang widiwasa, sampun nyelik semeton kedado sang anak sane kepingarep ke rahayuang, antuk kewisesan roh idane, miwah antuk kepercayaan semetone ring kesujatian, buat nado sang semeton kaulan idane sane suci. Semeton kesayangin antuk ide sang yang widiwasa, mangdo semeton rahayu, melantaran orti rahayu sane pidarta yang tiang ring semeton. Semeton kesayangin, buat nampi duman semetone, sejeroning keluihan ide sang yang Yesus Kristus. Punika winanipun para semeton, pagehang jeragan semetone, tur agem je paurukan sane sampun urukang tiang ring semeton, melantaran pemidarte wiadin surat tiange. Dumadak ide sang yang Yesus Kristus, miwah ide sang yang widiwasa ajin iragane, sane asih swece ring irage, Semaliha sane mai cayang penglipur ring irage, miwah pengajap-ajap sane becik sejeroning sih pesuecan idane, ngebekin pekayunan semetone antuk penglipur, semaliha nguatang semeton buat ngelaksanayang paindikan-paindikan sane becik.